Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, pada pertemuan kemarin, pada sebagian nuskhah itu yang tertulis wa'lam annal khaira wa syarra, seperti itu ya, bi qada'illah wa qadarihi, yaitu bahwa al-khair wa syar, baik perkara yang baik, perkara yang buruk, ini semuanya tidak lepas dari qada wal qadar. Qada wal qadar. Insyaallah maknanya tidak, artinya jelas sudah. Karena pada sebagian nuskhah, dan itu yang juga ada di kitab ana, annal buruj. Al-buruj artinya al-ajal, ajalnya orang. Adapun di nuskhah yang lainnya, yaitu baik dan buruk. Tentunya semuanya, ajal, perkara yang baik dan yang buruk, semuanya bil-qada wal-qadar, sudah ada ketentuannya. Dan pembahasan al-qadar ini sudah lewat bersama kita. Qala al-mu'allif rahimahullah wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi kallama Musa ibn Imran yawma Tur wa Musa yasma'u min Allah al-kalama bisautin waqa'a fi masami'ihi minhu la min ghairi faman qala ghairu hadza faqad kafara billahi al-'adzim. Baik, termasuk akidah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, itu betul-betul Allah yang mengajak bicara. Nah, karena Jahmiyah menyelewengkan, atau Mu'tazilah menyelewengkan, wa kallamallaha. Wakallamallaha Musa taklima. Kalau akidah al-sunnah, dan ini yang ada pada mushaf-mushaf kita kaum muslimin, wakallamallahu Musa, berarti Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajak bicara Musa. Nah, adapun Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya mengatakan wa kallamallaha Musa, berarti Musa yang mengajak bicara Allah, ditahrif. Bukan hanya maknanya, namun lahfadznya pun diselewengkan, disimpangkan. Sehingga kata al-mu'allif, kita harus beriman bahwa memang dia Allah yang mengajak bicara Musa bin Imran yauma Tur, di Bukit Tur. Dan Musa mendengar dari Allah al-kalam bisautin. Artinya yang namanya kalam itu ya harus ada suara. Karena begini, Jahmiyah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau kita alusunah kan mengatakan Al-Quran itu kalamullah, ghairu makhluk. Kenapa ghairu makhluk? Karena ya sudah, kalamullah sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau maturidiyah atau nasyairah, mengatakan Al-Quran itu ibarah. Al-Maturidiyah mengatakan Al-Quran itu hikayat an kalamillah. Hanya ibarat, hanya hikayat. Nah, berarti bukan kalamullah. Dari sisi ini mereka dua golongan ini lebih parah dari Jahmiyah. Jahmiyah memang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Namun mereka masih mengatakan Al-Quran kalamullah, lakin makhluk. Nah, adapun Maturidiyah atau Asy'ariyah mengatakan Al-Quran itu ibarah an kalamillah. Al-Maturidiyah mengatakan hikayah an kalamillah. Sama intinya, entah Jahmiyah, Mu'tazilah, ataupun Asy'ariyah, ataupun Maturidiyah. Ingin menafikan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ada, tidak berbicara. Nah, karena kalau berbicara, apa bedanya dengan makhluk, katanya mereka. Mentaktil, dinafikan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan hikayat dan ibarat ini Jibril memahaminya, baru kemudian disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita ahli sunnah kan nyaman dalam Al-Quran sekian ayat menyebutkan Al-Quran kalamullah. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in ahadu minal musyrikina وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ. Selesai Al-Quran kalamullah. Kalau kalam, ya sudah, berarti dengan suara, huruf-hurufnya, lafad-lafadnya, makna-maknanya, itu ada suaranya. Makanya enggak ada ceritanya dalam bahasa Arab. Bahkan juga dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika kalama berbicara, al-kalam pembicaraan, fulan takallama, fulan sudah berbicara. Sebatas ini, ya sudah, berarti ada suara. Mana ada sekarang pembicaraan tidak ada suaranya. Nah, oh ada saat bisa memungkinkan huwa yatakallam fi nafsihi. Betul, dia berbicara di dalam dirinya, di dalam hatinya. Betul. Tapi apa? Muqayyad fi nafsihi. Enggak ada kemudian diitlakan kalam yatakallam, orang memahaminya oh sudah berbicara dia. Ada yang memahami ini, fulan sudah berbicara tentang permasalahan ini. Artinya dalam hatinya dia berbicara. Kalau dikatakan, tadi saya berbicara dalam hati saya. Muqayyad, dalam hati saya. Ya, bisa. Tapi ketika diitlakan kalam, harus ada suara. Nah, ya kan? Sama. Seperti itu. Kalau Allah berbicara, tidak ada kait, tidak ada kuyutnya dalam hati ataupun dalamnya. Ya sudah, berarti betul-betul berbicara. Nah, kan nyaman. Seperti itu. Makanya kata al-muallif, Musa yasma' minallah. Musa betul-betul mendengar dari Allah al-kalam. Nah, disautin dengan suara. Harus ada suaranya. Waqafi masami'ihi minhu. Yang suara ini memang sampai ke dalam pendengaran Musa dari Allah Subhanahu wa taala, la min ghairi. Karena Jahmiyah yang lain menyebutkan ada suara di dalam pohon katanya. Nah, itu suara dari bersumber dari pohon, yang lainnya bersumber dari hawa atau macam-macam. Takwilat yang akhirnya intinya pengingkaran bahwa Allah itu berbicara. Makanya kata al-mu'allif, faman qala ghairu hadza, barang siapa yang berpendapat dengan selain ini, faqad kafara billahil azim, sungguh dia telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas akidah ahlu sunnah. Man qala bi'anil Qur'an kalamullah, man qala bi'anil Qur'an makhluk, fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, dia kafir. Sekarang dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, wa kallamallahu Musa taklima. Nah, Allah mengajak bicara Musa. Musa berarti mendengar. Nah, wa idnadani ayya Musa, Allah memanggil. Nah, memanggil Musa. Terus panggilan ini, misal Musa kok bisa mendengar gitu loh. Kalau memang gak ada suara, kok bisa Musa mendengar? Seperti itu. Nah, ini kan akal sehat saja tidak menerima. Nah, bersumber dari apa? Akal. Mereka dengan akalnya, ini gak pas Allah berbicara, ini gak bisa. Seperti itu. Yo, ini maksudnya kalam. Oh ya kalam, tapi kalamun nafsi. Nah, kalau emang ada dalilnya bahwa Allah itu berbicara kalamun nafsi, mungkin bisa kita katakan. Karena emang bisa dikatakan, ah, fulan yatakallam fi nafsihi, tapi kan muqayyad dengan fi nafsihi, ya kan? Tapi kalau sudah, ah, fulan yatakallam, itu berbicara, betul-betul berbicara. Seperti itu. Nah, kalimat-kalimat Allah, kalamullah, Al-Quran ini, merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sifat, berarti Allah itu zat, sang pencipta, yang memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat. Ya berarti dia bukan makhluk. Long sifatnya Allah. Seperti itu. Nah, kalau sifatnya Allah, ya dia berarti bukan sesuatu yang terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Entah tangan, entah kalam, entah wajah, dan yang lainnya. Nah, dikatakan ini pembicaranya fulan. Ya sudah, berarti bukan pembicaraan yang lain, kan? Kan seperti itu. Ya kan? Nah, ini kalamnya siapa? Kalamnya Pak Gatot. Masa terus ada yang ngomong ini bukan kalamnya Pak Gatot? Memang sudah Pak Gatot berbicara beneran dengan ucapan ini. Ya pasti kan disandarkan kepada siapa? Pak Gatot kan? Bukan yang lainnya kan? Nah, ya sama. Ini kalam siapa? Kalamullah. Ya sudah berarti. Memang bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terpisah dari Allah. Seperti itu. Makanya kan kita diajarkan doa, a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Ini mohon perlindungan nih, ibadah nih. Isti'adzah. Isti'adzah bagian dari ibadah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falak. Dalam hadis, a'udzu bikalimatillahi tammat. La farqa baina a'udzu billah dengan a'udzu bikalimatillah. Isti'adzah, permohonan talabul a'udz, meminta perlindungan. Kalau memang kalamullah itu makhluk, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kesyirikan. Karena Rasulullah mengajarkan a'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Mustahil masa Rasulullah mengajarkan syirik. Berarti kalimatullah, berarti kalamullah bukan makhluk. Nah, seperti itu. Simpel sebenarnya, mudah. Makanya kita boleh bersumpah dengan Al-Qur'an. Wal Qur'ani, bahkan merupakan suatu kesalahan besar kita ketika kita bersumpah dengan wa rabbil Qur'an, demi Rabbnya Al-Qur'an. Wa Rabb huwa al-Khaliq al-Mudabbir, dan yang lain-lainnya. Itu kan Rabb. Rabb itu kan sang pencipta, sang pengatur alam semesta. Berarti wa rabbil Qur'an, demi penciptanya Al-Qur'an, demi. Berarti keliru besar ketika kita bersumpah wa rabbil Qur'an. Nah, berarti Al-Qur'an punya Rabb. Nah, berarti Al-Qur'an punya pencipta. Berarti makhluk Al-Qur'an. Nah, dipahami ini ya, pembahasan al-kalam ini. Simpel sekali sebetulnya. Sudah namanya kalam, ya sudah. Kecuali memang disebutkan kalam, Allah nyebutkan di dalam hatinya, ya betul. Tapi kalau diitlakan kalam, ya sudah kalam. Seperti itu. Dalam bahasa Arab, madah, kaf, li, lam, mim. Walaupun dibolak-balik, kaf, lam, mim. Nah, atau, apa namanya? Kaf, mim, lam. Nah, atau lam, kaf, mim. Ini semuanya menunjukkan al-idhar. Penampakan yang jelas. Kuah, ada mana kuah? Tampak ada. Makanya orang petinju dinamakan bahasa Arabnya apa? Mulakim. La kama yulakimu. Ini melakukan tinju. Kalam juga madanya antara huruf lam, kaf, mim. Ini sudah harus menunjukkan adanya kekuatan yang jelas. Sehingga gak mungkin kalam itu dalam hati. Nah, harus dengan saut. Seperti itu. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala wal 'aqlu mauludun u'tiya kullu insanin minal 'aqli ma aradallah yatafawatuna fil 'uqul mithlu dzurrati fis samawat. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang akal. Kata al-mu'allif wal 'aqlu maulud. Akal ini dilahirkan. Maksudnya aqlu maulud di sini makhluk. Manusia ini kan makhluk. Ya kan? Manusia itu dilahirkan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, akal ini juga sesuatu yang diciptakan. Allah ciptakan akal. Allah berikan kemudian u'tiya kullu insan minal aqli ma aradallah. Setiap manusia diberi akal apa-apa tergantung Allah Subhanahu wa taala. Ahlul bid'ah mengatakan akal ini merupakan sifat qadimah azaliyah. Al-aqlu al-mutlaq itu lahu wujud, kata mereka. Ya, sifat yang qadimah azaliyah, artinya azaliyah, enggak ada permulaannya, kata mereka. Nah, akal mutlaq, kata mereka, itu lahu wujud ghairu wujud al-mawjudat. Katanya mereka ini. Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang lainnya. Akal itu punya bentuk. Ya, namun bentuknya tidak seperti bentuk-bentuk dari segala bentuk yang ada. Nah, ujung-ujungnya mereka mengatakan bahwa akal ini min sifatillah. Artinya bagian dari sifat-sifat Allah, berarti akal ini bukan makhluk. Nah, itu kata ahli bid'ah seperti itu. Nah, adapun ahli sunnah wal jamaah, ya sudah, namanya akal, ya, itu makhluk. Allah ciptakan sesuai apa yang Allah kehendaki. Yatafawatuna fil uqul. Baik. Permasalahan akal ini penting karena semua ahkam syar'i itu sudah enggak akan bisa terlepas dari akal. Orang tidak dibebani dengan ahkam syar'i ketika dia tidak memiliki akal. Makanya kan di antara syurut apa saja sudah dalam ibadah-ibadah sholat atau yang lainnya, di antaranya apa? Akil. Seperti itu. Nah, entah haji, entah yang itu syaratnya berakal. Karena kalau enggak berakal enggak ada taklif, enggak ada beban syariat. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, rufi'al qalam an salasah. Catatan amal itu diangkat dari 3 orang. An-na'im hatta yastaiqidh, wa 'anil majnun hatta yufiq, wa 'anis sabi hatta yablugh. Ini semuanya 3-3-nya ini akal nih. Catatan amal itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama, orang yang tidur sampai bangun. Orang yang tidur, dia kehilangan akalnya. Ya kan? ada, dia punya akal, namun enggak, apa namanya, enggak mampu dia untuk mengfungsikannya. Kan seperti itu. Nah, sudah orang tidur mana bisa, makanya kalau ketiduran dan yang lainnya kan ma'zur. Nah, sholat, ketiduran, ya sudah. Kemudian, orang gila, sampai dia sadar, sudah orang gila juga enggak punya akal. Rufi al-qalam, diangkat catatan amal. Dan yang ketiga, sobi. Wasobi, taib, dia sobi punya akal, namun belum genap akalnya. Makanya dia belum mukallaf. Hatta ya belum, sampai baligh. Kan seperti itu. Anak yang belum baligh tidak tertulis. Kan seperti itu. Nah, ini terkait dengan akal. Makanya akal ini memiliki posisi yang penting dalam syariat sebetulnya. Namun jangan kebablasan. Nah, kalau kebablasan akhirnya menjadikan akal sebagai tolak ukur. Nah, ini menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kata al-mu'alif, yatafawatuna fil ukul. Manusia itu berbeda-beda dalam akalnya. Akal itu terbagi menjadi dua. Akal yang dimaksud di situ adalah al-qudrah, kemampuan, ya, fit tafakkur wa fit ta'allum, ya, kemampuan untuk dia berpikir, kemampuan untuk dia belajar, ini berbeda. Sudah Allah berikan masing-masingnya sesuai dengan kadarnya. Nah, makanya di sini disebutkan mithlu dzurrah fis samawat. Walaupun ibarat ini sebagian ulama masih enggak paham maksudnya apa ini. Mu'alif menyebutkan mithlu dzurrah fis samawat. Seperti dzurrah itu bagian partikel terkecil dari benda yang ada. Artinya akal manusia ini yatafawatun berbeda-beda sebagaimana partikel terkecil, kalau bahasa ilmiahnya mungkin atom, ya. Seperti itu, ya. Orang yang lulusan ITB langsung paham. Ini dibandingkan ini, partikel terkecil ini dibandingkan dengan langit yang katanya seperti itu. Namun, kata Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam syarahnya Aulul Bari, tidak menjazm maksudnya seperti ini, apakah betul seperti ini. Ya, ada ihtimal, namun Syekh juga tidak menjazm. Al-Muhim, ini ibarat Allahu a'lam maksud persisnya bagaimana. Namun yang pasti akal manusia itu dalam kemampuan itu tadi, kudrah ala tafakkur wa ta'allum, ini berbeda-beda. Ini yang Allah sudah Allah berikan, karuniakan orang berbeda-beda sudah. Nah, batasan kemampuan seseorang untuk berpikir, untuk mempelajari itu berbeda-beda. Nah, makanya orang yang diberi akal lebih dalam menjalankan ahkam syar'i, akhirnya mungkin dia dituntut lebih. Makanya dikit kata al-mu'alif, wa yutlabu min kulli insan minal amal ala qadri ma a'tahu Allah minal akal. Manusia dituntut, setiap manusia dituntut untuk beramal sesuai batasan apa yang Allah berikan dari akalnya. Mungkin orang yang lemah akalnya, ya, dituntut dalam menjalankan syar'i, ya sudah, sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu. Nah, dalam beramal ya sesuai dengan apa yang dia pahami dari ilmu agama ini. Kata al-mu'alif, walaisal aqlu biktisab. Dan akal itu tidak, bukan iktisab, bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Ini kalau yang dimaksud dengan akal tadi adalah kudroh, kemampuan untuk berpikir, untuk belajar, untuk memahami. Jenis kedua akal, takbir manusia dalam menggunakan akal, yaitu akal itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari kemampuan tersebut. Ya, nah, yang seperti ini tentunya iktisab. Ini bisa diusahakan. Nah, ya bukan ini bukan semata-mata karunia Allah semata yang tidak bisa kita usahakan, tapi bisa diusahakan. Makanya masing-masing ini bisa taib. Orang bisa membaca, orang bisa naik mobil, orang bisa hafal Al-Quran, orang bisa dan yang lain-lainnya. Ini iktisab, usaha. Ya kan? Fulan kemampuannya Allah berikan kemampuan yang luar biasa, lebih memiliki kelebihan dibandingkan Alan. Namun dia malas. Enggak mau belajar sama sekali. Oh, yang ini lemah, tapi dia mau usaha. Ya jelas sudah. Walaupun dia kemampuannya sebetulnya lebih, kemampuan ini sebetulnya sesuatu yang sudah tidak bisa diganggu gugat, manusia tidak bisa mengusahakannya karena Allah berikan kemampuan seperti itu, namun tidak diolah dengan bagus. Nah, jenis kedua ini iktisab, sesuatu yang bisa diusahakan. Nah, orang belajar, orang menghafal Al-Quran, orang dan yang lainnya. Ya, ini harus dengan usaha, dengan iktisab, bukan semata-mata karunia Allah. Betul karunia Allah, namun juga sesuatu yang bisa manusia usahakan. Seperti itu. Nah, qala innama huwa fadlun minallah tabaraka wa ta'ala. Jenis yang pertama, murni semata-mata keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi itu kemampuan untuk batasan sudah manusia berbeda-beda, dan ini kita rasakan, ya kan? Kita bisa melihatnya memang satu dengan yang lain, ya sudah kemampuannya berbeda-beda. Nah, bukan dari sisi kerajinan tekunnya, lah sama-sama tekun nih sudah, sama sudah, usaha juga sama-sama, tapi ya sudah memang kemampuan ada yang berbeda, seperti itu. Namun kita perlu perhatikan. Ini fadl, akal ini keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat diantara nikmat-nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Makanya Allah kaitkan akal ini dalam menjalankan hukum syariat tadi ya. Seperti syarat. Nah, orang dalam menjalankan hukum syariat, namun ketika nikmat ini tidak disyukuri, tidak ditempatkan pada tempatnya, habis. Berapa banyak orang memiliki akal yang luar biasa, namun kebablasan. Nah, utu zakaan walam yu'tau zakaan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, banyak al-bid'ah itu utu zakaan, diberi kecerdasan yang luar biasa, walam yu'tau zakaan. Tidak diberi zakat, tazkiyatun nufus. Nah, ya sudah, akhirnya dol, menyimpang orang tersebut. Namun ketika akal tersebut ditempatkan pada tempatnya, ya sudah. Nah, kita bisa mengetahui akalnya para anbiya itu luar biasa. Makanya entah diuji dengan bagaimanapun tetap kokoh istiqomah. Digergaji, badannya ini terpisah. Nah, digergaji mulai atas sampai bawah, tetap di atas istiqomah, la ilaha illallah, di atas tauhid. Cerdas akalnya, paham dunianya sementara, nah akhirat abadi nanti, seperti itu. Ya tafawatun, bertingkat-tingkat. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ma ra'aitu min naqisati aklin. Ada berarti yang akalnya kurang. Nah, aku tidak melihat orang yang naqisati aklin, akalnya kurang, wa din, wa agamanya juga kurang, tapi apa? Adhaba li lubbi rajulin hazim min ihdakunna. Nah, syahidnya di sini perempuan naqisati aklin. Berarti akalnya berkurang. Ada seorang kaum lelaki kebanyakannya akalnya sempurna. Nah, kalau perempuan semuanya naqisati aklin kecuali empat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah alaihi salatu wasallam, di antaranya Khadijah, di antaranya Maryam, di antaranya istri Fir'aun atau yang lainnya, nah lupa persis. Yang lainnya lemah, kurang akalnya. Tapi yang herannya perempuan ini luar biasa. Kata Rasulullah SAW, aku belum pernah melihat ada orang yang akalnya itu kurang, agamanya juga kurang, tapi azhaba lilubbi rajulin hazim, bisa menghilangkan lub rajulin hazim. Akal sehatnya rajul hazim. Rajul hazim itu orang yang pendiriannya luar biasa. Orang laki-laki tegas, dia kokoh luar biasa. Kena perempuan kelepek-kelepek. Ini katanya Rasulullah. Adhaba lilubbi rajulin hazim. Nah, ya sudah kena perempuan syahwat. Sudah kalau gimana? Sudah syahwat ke perempuan sudah muncak. Mana bisa berpikir, ayo. Harus itu naikkan. Nah, sudah tahu lemah akal, masih ada juga para suami yang takut ke istri-istrinya. Kalah sama istrinya. Padahal kurang akalnya, agamanya kurang. Nah, entah terbujuk rayuannya, entah terbujuk kecantikannya, dan yang lain-lainnya. Nah, ini luar biasanya perempuan. Nah, kisot, aklin wadin, tapi, nah, makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, fadfar bidhatid din taribat syaitan. Cari perempuan itu yang punya agama. Kalau enggak habis kaum laki-laki. Ma taraktu fitnatan adarra al-rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih memudaratkan bagi kaum laki-laki dibandingkan perempuan. Makanya cari fadfar bidhatid din. Cari yang punya agamanya. Tungkahul mar'ali arba. Kan seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Sampai di sini ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadal ya Abah Rizki. Zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kedudukannya lebih utama yang mana? Ini pada dikir artinya secara umum atau bagaimana? Secara umum sudah kata Rasulullah SAW memang afdalu dzikri la ilaha illallah. Tapi kalau dalam dikir-dikir tertentu, afdal yang mana? Afdal yang sesuai dengan datangnya sunnah. Bukan, artinya begini. Taib la ilaha illallah ini afdalu dzikir. Ini sudah jelas, sepakat sudah. Tapi akhirnya sudah pas habis sholat, la ilaha illallahnya dibanyakin misalnya. Subhanallah sedikit aja, ya enggak bisa. Yang paling afdal, yang sesuai dengan tuntunan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Namun secara umum, ya dzikir umum mutlak ya, tidak terbatas dengan waktu tertentu, tidak terbatas dengan tempat tertentu misalnya. Ya, tauhid, kalimat tauhid paling afdal. La ilaha illallah jelas. Seperti itu. Nah. Ketika habis sholat, ya apa yang datang dari Ar-Rasul itu yang paling afdal. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Apa yang harus si fulan lakukan kepada teman kerjanya karena selama bekerja sering sakit hati? Ini fenomena sakit hati. Nah. Hingga bertahun-tahun ketika teman kerja yang meninggal dunia, dia menyesali perbuatannya. Tapi belum sempat meminta maaf. Dia khawatir diazab neraka. Apa anunya apa? Tergantung sakit hatinya ini kenapa gitu. Nah, permasalahan dalam permasalahan apa? Ada orang sakit hati itu karena didolimi. Ya, akhirnya sakit hati, gak senang ke fulan. Ya, dilihat. Kalau karena kedoliman-kedoliman dia kepada fulan, ya dia belum sempat meminta maaf, dia menyesal. Betul-betul bertobat, menyesal, ya sudah, Allah maafkan. Yang penting betul-betul menyesal, kemudian betul-betul bertobat, seperti itu. Long 99 pembunuh, plus satu lagi rahib, digenapkan menjadi 100, itu saja Allah bukakan pintu taubat. Membunuhnya benar-benar menghilangkan jiwa. Nah, tapi ya, artinya betul-betul bertobat. Banyak-banyak bersedekah atas nama fulan yang dia pernah dolimi tersebut. Tapi kalau tidak betul-betul bertobat, ya memang mengkhawatirkan ini. Dosa terhadap Bani Adam ini lebih susah dibandingkan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dosa artinya kita melakukan dosa yang itu merupakan hak Allah kemudian kita langgar, ya sudah Allah Ghafur Rahim. Tapi kalau sudah Bani Adam ini ya cari kehalalannya orang tersebut, hukum asalnya seperti itu. Nah, ya. Tapi kalau betul-betul bertobat, taubatan nasuha, tampak emang penyesalannya tampak, usaha untuk bertobat tampak, ya sudah. Nah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, kan seperti itu, Allah mengampuni semua dosa apa saja. Barakallahu fikum. Nah, taib. Nah, faddal ya Aba Qais. Akal. Akal tempatnya di mana? Fil qulub. Ini tempatnya akal itu hati. Nah. Ya. Lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum absarun la yubsiruna biha. Nah, dilemahkan seperti itu. Wa lahum adhan la yasma'una biha. Mereka punya hati tapi tidak berakal dengannya. Mereka punya mata penglihatan tapi tidak mau melihat dengannya. Punya telinga tidak mau mendengar. Makanya akidah Ahlussunnah menyebutkan bahwa makanul akal al-qalb. Tempatnya hati itu tempatnya akal itu hati. Seperti itu. Makanya kalau kita takut dan yang lainnya itu kan hati kita yang guncang hati kita. Nah, antum nazar, ayo. Mana yang guncang? Sininya. Kan yang deg-degan mananya? Nah, tapi tidak dipungkiri bahwa dimag, otak ini punya, kalau istilahnya memang kabelnya seperti itu. Walaupun bukan tempat berakal, ya, tapi otak ini istilahnya kabelnya, bagaimana kalau kabelnya rusak? Hah? Kan seperti itu. Nah, sehingga tempatnya itu di al-qalb, di jantung. Nah, tapi dimag ini otak ini punya peran besar memang dalam berakal. Makanya salamatu dimag ini mempengaruhi kepada salamatu al-aql. Nah, kalau salamatu dimag apa? Kalau otaknya itu selamat, ya maka akalnya dia juga selamat. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Shinkiti rahimahullahu taala. Nah, namun tempat di hati, di jantung tempatnya akal itu. Ayat Adillah menunjukkan bahwa tempatnya akal itu di hati. Seperti itu. Namun otak punya peran besar dalam akal ini punya peran besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih bahasa sederhana atau gambar sederhananya itu kabel-kabelnya semua terhubungnya ya. Nah, PLN ada sumbernya tapi kalau enggak ada kabelnya mau gimana listrik bisa nyala? Ya kan? Berarti punya peran besar kan? Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.